suara di mana kini ku rasa adanya antara kalian berdua. Semua ku rasa cintamu, cintanya daripada ku berdusta. Baik ku bertanya, bolehkah aku mendua? Jujur ku berkata, kalian berdua. Semua ku rasa, hatimu, hatinya. Semua berharga untuk cinta. Cinta.